الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات المؤلف حفظه الله تعالى. المسألة الرابعة، permasalahan yang keempat، فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه، keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Dan telah disebutkan beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya kata beliau, fadluhu, keutamaannya, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Hadis muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, bahwa berpuasa di bulan Ramadan menjadi penyebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba. Namun dengan syarat dia berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Salat lima waktu antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, adalah penghapus dosa dari apa-apa yang ada di antaranya apabila dia meninggalkan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dalam hadis Nabi SAW ini menerangkan bahwa antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya menghapus dosa apabila seorang menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penebus dosa yang menghapuskan dosa-dosanya, seluruh kesalahan-kesalahannya. Namun di sini dengan syarat apabila dia meninggalkan dosa besar, sebab dosa besar apabila seorang tidak bertaubat atau apabila seseorang tidak dihapus dosa-dosa besarnya, maka harus disertai dengan taubat dengan menjalankan syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ba'dhu ma warada fi fadli siyam syahr Ramadan wa fadailuhu katsira. Ini sebagian dari yang disebutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya banyak. Dan di antara keutamaannya pula bahwa dengan berpuasa Ramadan akan menumbuhkan ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dan dengan inilah tujuan utama diwajibkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan berpuasa akan melatih ketakwaan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmatu min mashru'iyyati shaumih, hikmah tentang disyariatkannya berpuasa Ramadan. Syara Allah Subhanahu as-shauma li hikamin 'adidatin wa fawaida katsira. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berpuasa karena banyak hikmah dan faedah-faedah yang melimpah. Banyak sekali keutamaan yang bisa diraih oleh seorang yang berpuasa. Wa min dzalika, di antaranya yang pertama, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, wa tathhiruha, dan menyucikannya, wa tanqiyatuha minal akhlaqir radiati wal akhlaq ar-radilah, dan membersihkannya dari berbagai macam kotoran, campuran-campuran yang buruk dan akhlak yang tercela. Maka dengan berpuasa akan menyucikan jiwa seseorang sehingga tidak memberi kesempatan kepada syaitan untuk memberi waswas kepadanya, memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena shauma yudayyiq majari syaitan fi badanil insan. Sebab berpuasa itu akan menyempitkan tempat peredarannya syaitan pada tubuh manusia. Menyempitkan ruang gerak syaitan, yaitu dengan berpuasa. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa rasa kenyang itu akan mudah didatangi oleh syaitan. Berbeda halnya dengan perasaan lapar. Perasaan lapar bagaikan sungai yang didatangi oleh para malaikat. Maka dengan rasa lapar tersebut seorang lebih mampu menahan hawa nafsunya. Ini diantara hikmah disyariatkannya berpuasa. Yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Dengan berpuasa akan membuat seorang bersikap zuhud, meminimalisir dunianya dan syahwatnya. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha, dan akan mendorong seseorang untuk beramal akhirah, meraih kehidupan yang terbaik di akhirah dan berbagai macam kenikmatannya. Yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'ala al-'athfi 'ala al-masakin, bahwa dengan berpuasa menyebabkan seorang merasa kasihan kepada orang-orang miskin. Orang yang kaya ketika berpuasa dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, sehingga tumbuh rasa kasihan kepada mereka. Wa syu'ur bi alamihim, dan merasakan rasa sakit yang mereka hadapi, yang mereka alami, serba kekurangan, mau makan gak punya. Lalu kemudian seorang yang kaya tatkala dia berpuasa dia merasakan lapar. Dan dia merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Nah, sehingga dia merasa sakit ketika melihat ada seorang yang kelaparan, dan dia berusaha untuk membantunya, dan dia berusaha untuk menolongnya. Li'anna as-sha'ima yadhuqu 'alam al-ju'i wal 'athash. Karena orang yang berpuasa itu merasakan pedihnya rasa lapar dan rasa haus. Ila ghairi dhalika min al-hikam al-balighah wal fawaid al-'adidah. Dan yang lainnya dari hikmah yang sangat besar dan faedah-faedah yang sangat banyak. Walhasil ma'asyar ukhuwah rahimakumullah, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan puasa melainkan di balik itu ada hikmah yang besar dan banyak. Ada yang kita ketahui, ada pula yang tidak kita ketahui. Yang wajib bagi kita apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Baik, sampai di sini ikhwan wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.